الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, qalat rusuluhum, qalat lahum rusuluhum afillahi syakkun. Berkata utusan Allah kepada mereka, afillahi syakkun, apakah kalian ragu terhadap Allah? Fa innahu azharul asya wa jalluha. Karena terhadap Allah lah dalil yang paling jelas, yang paling kuat, yang paling gamblang, sehingga tidak perlu ragu. Faman syakka fillah, maka barang siapa yang ragu terhadap Allah, fatiris samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi, alladzi wujudul asya' mustanadun ila wujudih, wujudnya, adanya segala sesuatu menyandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yakun indahu thiqatun bi syai' minal ma'lumat hatta al-umur al-mahsusah, sehingga kaumnya siapa ini? Nabi Ibrahim atau para rasul, ketika diajak bicara mereka tidak faham, tidak mengetahui tentang maklumat siapa yang menciptakan, atal umurul mahsusah, sampai perkara-perkara yang sifatnya panca indera. Oleh hadza khatabatuhum ar-rusul khitaban man la yashukku fihi wa la yasluhu ar-raib fihi. Oleh karena itu para rasul mengajak bicara kepada mereka dengan sesuatu percakapan, pembicaraan yang seharusnya tidak boleh ragu di dalamnya. Yad'ukum, yang mana para rasul mengajak kalian kepada sesuatu yang manfaat dan maslahat. Liaghfir lakum min dzunubikum, agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yuakhirukum ila ajalin musamma, dan Allah tangguhkan kalian, permintaan kalian, untuk waktu yang sudah ditentukan. Ayyulisi wa kumal istijabati lidawati bisawabil ajil wal ajil. Falam yad'ukum liyantafi' bi'ibadatikum balin nafa'aidun ilaikum. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada kalian, ganjaran yang baik kepada kalian. Alal istijabah li da'watihi, kalau seandainya kalian memenuhi panggilan rasul, dakwah rasul, Allah berikan pahala yang disegerakan dan yang ditunda, yang di akhirat nanti. Falam yad'ukum liyantafi' bi'ibadatikum, sehingga para rasul ini mengajak kalian untuk beribadah bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan. Balin nafa'aidun ilaikum, bahkan yang namanya manfaat itu kembali kepada masing-masing, bukan kepada rasulnya. balin nafa'aidun ilaikum, manfaatnya kembali kepada kalian. Faraddu ala rasulim raddus sufahal jahil, maka dibantah ucapan para rasul, dibantah oleh mereka persis dengan omongan, ucapan, bantahan orang-orang yang bodoh. Waqalu, dan mereka mengatakan, in antum illa basyarum mithluna, wahai para rasul, kata kaumnya ini, wahai para rasul, kalian itu cuma manusia biasa sama seperti kita. Ya, aik fa kaifa tufaddilunana binnubuwwah warisalah. Kok bisa? Kenapa kalian bisa-bisanya mengungguli kami dengan kenabian dan kerasulan? Turiduna antasudduna amma kana ya'budu abauna. Yang kalian inginkan hanya mengada-ngada, menghalang-halangi kami untuk menyembah kepada nenek moyang kami. Pakai banatul krayal aba. Al-aba wa sayyartahum li ra'yikum wa kaifa nuti'ukum wa antum basyarum mithluna. Bagaimana mungkin kita akan meninggalkan pendapat orang tua dan nenek moyang kami, kemudian kita mengikuti kalian, sedangkan kalian saja hanya manusia biasa sama seperti kami. Fatuna bisultani mubin, kalau begitu tunjukkanlah kepada kami dengan hujah yang jelas, hujah yang kuat. Wa muradum bayyinah yaqtarihuna hahum, wa illa faqad taqaddama anna rusulum jatum bil bayyinat. Ya, tujuan mereka, karena kata Imam Sa'di rahimahullah, itu jelas untuk menolak para rasul, padahal sudah jelas para rasul itu datang pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bayyinat, dengan mukjizat, pasti enggak mungkin. Ya, alasan-alasan seperti ini hanya alasan apa? Ingin menolak al-haq. Padahal yang namanya dalil, al-bayyinat, alasan itu sudah jelas, gamblang, terang, tidak perlu ragu lagi. Tapi karena mereka cari-cari alasan, muter-muter, bulat-bulat, ya, kesana kemari, kesana kemari, yang tujuannya hanya untuk menolak al-haq. Karena enggak mungkin satu rasul diutus kepada kaumnya tidak membawa bayyinah, tidak membawa mujizat, enggak mungkin, pasti itu. Pasti sudah disiapkan. Pasti sudah diberikan apa? Mujizat dari masing-masing. Nah, hanya alasan-alasan mereka saja, muter-muter saja, mencari-cari alasan yang ujungnya apa? Hanya menolak al-haq, menolak kebenaran. Ini surat Ibrahim ayat 10. Wallahu a'lam bissawab.